الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk kepada Alhamdulillah, yakni yang kelima daripada prinsip-prinsip dasar dalam menuntut ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah Allahu ta'ala, al-ulama warasatul anbiya fayura'a adabu ma'ahum. Para ulama, mereka adalah pewarisnya para nabi, maka wajib untuk dijaga adab-adab bersama dengan mereka. Ini prinsip di dalam menuntut ilmu, yang menjaga daripada adab terhadap orang-orang yang telah berjasa kepada kita, memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran ilmu, menjaga nama baik mereka, adab-adab bersama dengan mereka. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Penulis membawakan hadis Abu Darda an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia menuntut ilmu pada jalan tersebut. Dan tentunya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal tersebut telah dibahas pada prinsip sebelumnya. Barang siapa yang menempuh satu jalan di dalam dia menuntut ilmu, dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang syariat, entah itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mustalah, ataupun ilmu-ilmu yang lain, ilmu akidah, tauhid, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan tempuhkan dengannya dirinya satu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Ini artinya bahwasannya seorang thalibul ilm, dia mendapatkan satu keutamaan besar, suatu fadilah yang agung, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dalam riwayat yang lain Allah katakan sahalallahu lahu, yakni Allah mudahkan baginya, bihi, dengannya, dengan menurut ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka orang-orang yang akan bisa meraih surga dengan mudah adalah para penuntut ilmu, terlebih di saat dia meninggal dunia dalam jalan menuntut ilmu tersebut, maka sangat besar harapannya dia berada di atas husnul khatimah. Wal malaikatu tadau ajnihataha, dan para malaikat mereka mereka meletakkan sayap-sayapnya. Ridhon li talibil ilm, karena ridho terhadap para penuntut ilmu. Sesuatu yang kita tidak melihatnya, akan tetapi diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang gaib. Para malaikat, malaikat adalah sesuatu makhluk yang nyata keberadaan, real, bukan sesuatu yang apa sekedar simbol saja, tetapi betul-betul nyata ada. Meskipun mereka ini hidup di alam yang lain, alam yang gaib bagi kita. Malaikat-malaikat yang memiliki sayap-sayap. Maka ada malaikat-malaikat Allah yang bertugas mencari majelis-majelis ilmu. Di saat mereka mendapatkan adanya majelis ilmu, maka mereka menaungi majelis tersebut, merumuninya, melipinya, dan bahkan mereka meletakkan sayap-sayap mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh si penuntut ilmu tersebut, orang yang menuntut ilmu tersebut. Maka tentunya ini juga merupakan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Di antara keutamaan-keutamaan mereka, para penuntut ilmu, adalah ini, para malaikat sekalipun mereka merendahkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh wal hitan fil ma. Ini keutamaan berikutnya daripada orang-orang yang alim, orang yang telah mendapatkan ilmu. Bahwasanya orang yang alim itu, orang yang berilmu, yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuknya. Siapa yang meminta ampun? Man fis samawat, siapa saja yang di langit, ya ini para malaikat Allah. Wa man fil ard, dan siapa saja makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Makhluk Allah yang di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya memintakan ampun untuk para penyeru kebaikan, orang-orang alim, mendakwahkan kebaikan kepada umat, mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat. Wal hitan fil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut, di dalam air, ya, mereka semua memintakan ampun. Jumlahnya tentunya kita tidak tahu berapa jumlah makhluk yang ada di dasar lautan sana, belum lagi yang berada di danau-danau, belum lagi yang berada di sungai-sungai. Seluruhnya mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan bagi manusia, mengajarkan ilmu agama. Dan tentunya sebaliknya, orang-orang yang mengajak kepada kerusakan, mengajak kepada kebinasaan, menyeru kepada kebid'ahan, kepada kesesatan, mereka mendapatkan laknat oleh seluruh makhluk. Laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Alhamdulillah. Menyeru kepada kebinasaan, kesesatan. Ulaika 'alaihim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, atas ahli ibadah seperti keutamaan qamar Lailatul Badr, seperti keutamaan bulan pada malam purnama, dibandingkan ala sa'iril kawakib, atas segala macam bintang-bintang. Kita bisa melihat bahwa bintang, dia memiliki cahaya, tetapi cahaya itu untuk dirinya sendiri, tidak bisa menerangi yang lainnya. Walaupun jumlahnya miliaran di atas sana, tetapi di saat tidak ada bulan purnama, tidak ada bulan begitu saja. Ya waktu mungkin pada tanggal-tanggal 1, tanggal 2. Gelap gulita alam semesta. Tetapi orang memandang ke atas, di situ bertaburan bintang-bintang. Bertaburan bintang-bintang indah. Akan tetapi apakah bermanfaat kepada yang lain? Bermanfaat untuk dirinya sendiri bintang-bintang tersebut, menerangi dirinya sendiri masing-masing. Itulah ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah dia hanya bermanfaat untuk dirinya karena dia beribadah kepada Allah, beribadah untuk dirinya. Kemaslahatannya terbatas kepada dirinya. Maka orang yang alim ibaratnya adalah seperti bulan purnama. Di saat muncul bulan purnama walaupun satu, cahayanya begitu sangat terang, menyinari seluruh daripada alam bumi. Terang benderang. Tersingkap kegelapan dengan bulan purnama tersebut. Kemudian walaupun bintang-bintang tersebut berjumlah sangat banyak sekali, tetapi di saat ada satu bulan purnama maka hilang cahaya mereka dan bahkan tidak terlihat keberadaan mereka. Kecuali bintang-bintang yang agak jauh jaraknya dengan bulan purnama tersebut. Yang di sekitaran bulan tadi hilang sudah, tidak kelihatan. Itulah gambaran orang yang alim. Dia bersinar dan menerangi yang lain. Sedangkan bintang hanya bersinar untuk menerangi dirinya sendiri. Sehingga penggambaran ini adalah penggambaran yang sangat tepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ulama warasatul anbiya. Bahwasanya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ini juga keutamaan lain lagi. Keutamaan dari para ulama, mereka adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan bahwasanya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Bukan kemudian yang dicari adalah ini bekas daripada gelasnya Rasul, ini bekas daripada bajunya Rasul, ini bekas daripada pedangnya Rasul, ini bekas daripada dirnya Rasul, dir itu apa, baju besi misalnya, ini bekas dari perabotnya Rasulullah. Bukan itu maksud daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan yang seperti itu. Yang diwariskan oleh Rasul dan para nabi yang lainnya adalah ilmu. Ilmu. Dan yang paling besar mengambil daripada warisan para Rasul adalah para ulama. Wa awrathu al-ilm. Mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wahid. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang terbesar, yakni dari warisan para Rasul. Sehingga walaupun kita hidup hampir 1500 tahun jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita bisa mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan warisan yang terbanyak. Bisa, yaitu ilmu. Ilmu tentang agama. Maka majelis-majelis ilmu adalah majelis-majelis yang di situ dibagi-bagikan warisannya Rasul. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, di sini disebutkan radhiyallahu anhu, Abu Hatim Ibnu Hibban, seorang ulama salaf yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Fi hadzal hadits bayanun wadihun annal ulama alladziina lahumul fadl alladzi dzakarna humul ladziina ya'lamuuna 'ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulum. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat gamblang, bayan wadih, sangat jelas bahwasannya para ulama yang mereka ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kami telah sebutkan itu, mereka adalah orang-orang yang mengetahui, mengilmui daripada ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duna ghairihi, bukan yang selainnya daripada ilmu-ilmu yang ada. Maka sebenarnya ya, kalau mau duduk. Orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang bisa mempelajari daripada agama ini, mempelajari daripada Al-Quran, mempelajari daripada Sunnah Rasul, ya, hadis-hadis Rasulullah, bisa menghafal Al-Quran, menghafal daripada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya, seandainya seseorang tidak mendapatkan sedikit pun bagian daripada ilmu dunia, dia hanya mendapatkan bagian daripada ilmu ini saja, maka itu cukup sebagai kebanggaan dan cukup sebagai modal kesuksesan bagi dirinya, dan cukup sebagai kemuliaan atas dirinya. Karena Rasulullah SAW Allah muliakan bukan dengan dunia, ya. Dia meninggal dunia dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai pada seorang Yahudi. Ini Rasulullah SAW, orang yang paling dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya, tetapi tidak kemudian memiliki gedung yang megah, rumah yang mewah, kendaraan dan sebagainya. Tidak. Bukan itu kunci kesuksesan dan bukan itu standar daripada kebahagiaan. Para ulama, mereka adalah para pewaris Nabi. Mereka mendapatkan ilmu tentang din, tentang agama. Maka orang yang sayang terhadap orang lainnya, kepada sesamanya, terlebih kepada keluarganya, apalagi orang yang di bawah tanggungannya, anak istrinya, tentunya dia akan mengarahkan kepada sesuatu yang paling afdol ini, kepada sesuatu yang paling mulia ini. Maka para ulama yang mereka itu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kami sebutkan, kata Ibnu Hibban, mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu Nabi, menguasai ilmu tentang syariat, bukan selainnya daripada ilmu-ilmu yang ada. Ala tarahu yaqul, tidakkah kau lihat beliau bersabda, al ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi, wal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhaman, innama waratsul ilm. Para anbiya tidak mewariskan dinar dirham, tetapi diwariskan adalah ilmu. Para anbiya tidak mewariskan tentang perkara-perkara dunia. Itu maksudnya. Bukan mewariskan ilmu tentang bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara perdagangan, ya, bagaimana cara supaya sukses dalam pekerjaan. Bukan. Bukan mengajarkan tentang ilmu teknik. Bukan mengajarkan tentang ilmu kimia, biologi, IPA, IPS, dan yang semisalnya. Yang diajarkan adalah ilmu tentang dinullah. Itulah semulia-mulianya ilmu, sepuncak-puncaknya pengetahuan, setinggi-tingginya cita-cita untuk bisa diraih oleh seseorang. Adapun ilmu-ilmu dunia, maka dia bermanfaat sesuai dengan kadar kemanfaatan hidup di dunia. Dibutuhkan? Iya, dibutuhkan, tetapi sesuai dengan kadarnya. Maka tidak bisa dan tidak boleh untuk kemudian mengalahkan daripada ilmu yang hakiki ini. Dan setiap orang, kalaupun dia nanti masuk ke dalam surga, maka dia tetap membawa daripada ilmu yang telah dia usahakan, sesuai dengan apa yang telah dia usahakan daripada ilmu ini. Kalau seseorang nanti bertemu dengan Syekhul Islam di surga misalnya, maka dia akan mengetahui keluasan ilmu Syekhul Islam yang mengetahuinya seperti apa. Karena memang seseorang masuk ke dalam surga dengan membawa apa yang dia pelajari dan apa yang dia telah kuasai di dalam ilmu di dunia ini, ilmu dia terhadap Syekhul Islam. Sehingga umat ini nanti di akhirat bisa menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang ada pada mereka, syuhadaullah fil akhirah. Yauma yaqumul ashhad, pada hari berdiri para saksi-saksi. Mempersaksikan dengan ilmu mereka yang ada. Wa ilmu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam sunnatuh, dan ilmu nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya. Faman ta'arra an ma'rifatiha, maka barang siapa yang mengabaikan dari mengenalnya, mempelajarinya, lam yakun min waratsatil anbiya, maka dia bukan termasuk daripada pewarisnya para nabi. Demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Berkata penulis, hamdalahu ta'ala, wa yambani 'ala hadzal asl umurun minha, dan terbangun di atas asal ini beberapa perkara di antaranya. Satu, al-adab ma'al ulama. Yang pertama ini, adab-adab kita bersama dengan para ulama, adab terhadap orang yang alim, adab terhadap orang yang memberikan ilmu kepada kita. Apa adabnya? Fala yumaris syekh, diboleh mendebat syekhnya. Kalaupun memberikan apa istilahnya kelurusan dan sebagainya, maka dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan munaqasah ilmiah, bukan dengan cara menyalahkan, bukan dengan cara merendahkan, dan bukan dengan cara menunjukkan aib dan kekurangan daripada syekhnya atau pengajarnya, orang yang memberikan ilmu kepadanya. Ini yang pertama, fala yumaris syekh. Terkadang perkara yang akan membawa kepada adamul barokah fil ilm, tidak adanya berkah di dalam ilmu seseorang, adalah qillatul adab ma'a syekh, sedikitnya adab bersama dengan syekhnya, ma'a mu'allimi, ma'a ustadi. Itu akan menghilangkan barokah terhadap apa yang didapatkannya. Maka tidak sepantasnya hal tersebut. Banyak sekali contoh-contoh yang terjadi yang telah kita saksikan di saat seseorang qillatul adab terhadap orang yang paling berjasa terhadap dirinya. Abdurrahman Abdul Khalik misalnya, ya, luar biasa kalimat keji yang dia lemparkan kepada syekhnya, Syekh Muhammad Amin Asy-Syaqiti rahimahullah. Abdurrahman Abdul Khalik mengatakan dia ini demikian dan demikian, dari sisi keilmuan luar biasa, tetapi dia ini disebut sebagai mumi, selama mumi. Jasadnya berada di masa kini, tetapi pikirannya ya hidup di zaman unta. Ini kata Abdurrahman Abdul Khalik. Dia adalah maktabah yang berjalan, tetapi butuh direvisi. Masih kalimat-kalimat yang merendahkan. Allahul Musta'an. La yaktur alaihi minasu'al, jangan banyak bertanya kepadanya. Jangan terlalu banyak bertanya, bertanya ini, bertanya itu. Kenapa? Karena engkau masih duduk bermajelis dengannya. Apa yang belum tersampaikan, maka bisa jadi itu memang belum waktunya tersampaikan. Tetapi perkara-perkara yang memang harus ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan, yang telah disampaikan, ada perlu untuk diperjelas dan sebagainya, maka ditanyakan ya. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu bertanya. Orang yang malu bertanya tidak akan mendapatkan ilmu. Tetapi maksud daripada la yaktur alaihi minasual, ya ini pertanyaan-pertanyaan yang belum waktunya untuk disampaikan, perkara-perkara yang belum tentu ada wujudnya disampaikan. Ya Ustaz, kalau kita berada di planet bumi, ya planet Mars, maka sholatnya menghadap kemana? Ya kamu kapan mau ke sana? Sesuatu yang tidak ada faedahnya ditanyakan. Kau sudah beli tiket mau ke planet Mars. Kalau seseorang jadi astronot kemudian mendaratkan kaki di bulan, sholat menghadap kemana? Ya, perlu ditanyakan perkara-perkara seperti ini. Tidak ada manfaatnya. Tapi perkara-perkara yang memang dibutuhkan dalam keseharian, bahkan kita ya berkecimpung di dalamnya, nah ini butuh untuk ditanyakan. La yasghaw fi majlisih, tidak membuat gaduh di majlisnya. Membuat gaduh mungkin bukan dirinya, tetapi mungkin membawa anak, kemudian tidak bisa istilahnya ya anak tersebut bisa diam dan sebagainya, justru membuat gaduh yang lainnya. Maka yang seperti ini juga tidak sepantasnya. Kalau memang tidak bisa tidak untuk membawa anak dan yang semisalnya, maka tentunya dijaga baik-baik anak tersebut. Dijaga baik-baik, jangan sampai mengganggu di dalam majelis. Kemudian berikutnya, wa yu'adzimuhu fi khitabih wa 'inda dzikrih fi ghaibatih. Memuliakannya di saat memanggilnya dengan panggilan-panggilan kemuliaan, walaupun tidak ada masalah dalam artian si ustadz itu sendiri dipanggil dengan namanya langsung ataupun dengan panggilan-panggilan seperti yang lainnya, dia sendiri tidak ada masalah. Tetapi bagi kita, kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, tentunya tidak sepantasnya untuk memanggil panggilan-panggilan tersebut. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang-orang yang lebih tua juga ada adabnya, kepada yang lebih muda juga ada adabnya. Laisa minna man la yu'adzim kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu 'alimina haqqah. Ya'limina haqqah. Bukan bagian daripada kami malam yukir dengan ini mengagungkan, memuliakan, menghormati orang yang tua dan menghargai orang yang muda dan mengetahui hak-hak orang yang alim di antara kami. Orang yang seperti ini tidak mengetahui tentang hal-hal tersebut, ya, maka bukan bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka telah memanggilnya juga dengan cara panggilan-panggilan yang baik. Manggilnya dengan kalimat-kalimat yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya dengan kedudukan tersebut, ya Syekh, ya Ustaz, dan yang semisalnya. Wa inda dzikri fi ghaibati, dan di saat tidak di hadapannya, di saat berbicara kepada yang lainnya yang butuh untuk menyebut namanya, maka sebut dengan nama ya, dengan sebutan yang baik, dengan pemuliaan, Ustaz Fula, Ustaz Allah. Dan seterusnya. Ini juga merupakan bentuk daripada adab. Yusinudzan bihi wa bi'ilmi, senantiasa husnudzan terhadapnya dan terhadap ilmunya. Dan ini merupakan asal di saat seseorang berguru kepada ahli sunnah. Dan memang tidak boleh berguru kepada selain ahli sunnah. Di saat gurunya itu seorang ahli sunnah, katakanlah ada kesalahan, maka kita senantiasa mengedepankan husnudzan terhadap zallahnya, terhadap kesalahannya tersebut, mencarikan udur-udur kepadanya dan kepada ilmunya, carikan udur-udur sedapatnya. Di saat ya dia tetapi ternyata tidak ada, ada pengetahuan, katakanlah demikian, maka mungkin sudah sakit, mungkin sedang sabar, mungkin sedang ini. Jadi kan jangan kemudian memberikan apa husnudzon, apa suudzon terhadap malingnya. Berusaha untuk menutupi kalaupun ada kekurangan-kekurangannya, bukan kemudian membiarkan. Artinya kalau ada kekurangan-kekurangan tersebut, berikan masukan dengan cara yang ada, tetapi tidak kemudian disebarkan, bukan kemudian dibicarakan luar, dijelek-jelekkan. Dan di saat mendengar ada orang yang menjelek-jelekkan ya ustaz kita, maka kita pembelaannya, memberikan udur-udur, memberikan pembelaan-pembelaan kepadanya, bukan membiarkannya atau bahkan terpaku seolah-olah membenarkannya. Diberikan pembelaan-pembelaan untuk senantiasa husnudzon terhadap muallimnya. Ada beberapa kisah-kisah tentang keadaan-keadaan orang-orang yang senantiasa mencari-cari kekurangan dan aib, dan senantiasa membanding-bandingkan dengan yang lainnya, yang menyebabkan tidak barokah ilmu yang ada pada dirinya. Akhirnya menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan daripada muallimnya, kepada ustadznya. Ini terjadi. Kalau bukan ustadz fulan, saya tidak akan datang. Ya, ustadz yang lain seolah-olah tidak dibutuhkan ilmunya. Maka ini disebabkan karena adam atau qillatul adab. Kalau tidak dikatakan adamul adab, ya qillatul adab. Sedikitnya adab pada diri seseorang. Wallahul musta'an. Di saat tahu tentang udurnya, maka sebutkan udurnya. Tetapi di saat tidak tahu, maka katakan ada udur secara umum. Di saat tahu udurnya itu tahu karena sakit, ya sebutkan karena sakit. Dibuat secara umum. Secara umum itu di saat tidak tahu udurnya apa, maka diberikan karena suatu udur, maka tidak bisa di majlis seperti biasa mengajar kita dan sebagainya. Ini perlu untuk dipahami kalimat-kalimat seperti ini, termasuk daripada husnul adab, bagusnya adab seseorang terhadap mu'alimnya. wa yata'addab fi majlisih, dan berada dalam majlisnya. Tentunya ada dalam majlis ini satu dengan yang lain berbeda-beda. Seorang yang masih muda, perkasa begitu, duduk di depan, kemudian duduk dengan baik. Ada pun orang yang sudah sepuh, maka makdzur untuk dirinya kemudian bersandar dan sebagainya. Maka orang yang lain tidak kemudian iri, yaitu Pak Fulan kok boleh bersandar, saya juga lah cari tempat bersandar. Nah, sepantasnya seperti itu. Pak Fulan malah pakai kursi, kok boleh saya? Nah, ini nanti jadi rame, ya, jadi tidak jadi majelis nanti. Majelisnya para sahabat, mereka berkerumun mendekat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai diberitakan kalaupun ada daun yang jatuh itu tidak akan jatuh ke tanah, karena mereka berkerumun sangat rapat. Sampai-sampai kalau ada daun yang jatuh itu tidak akan sampai ke tanah jatuhnya itu tubuh mereka. Dan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu seolah-olah ada burung yang bertengger di atas kepala-kepala mereka. Apa maksudnya itu? Ada burung bertengger. Maksudnya mereka begitu sangat khidmat, begitu sangat perhatian terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak bergerak. Coba kalau burung ya bertengger di atas kepala kita gerak sedikit, dia akan terbang. Sehingga ya tidak ada burung di atas kepala kita. Kalau dibayangkan bahwa seolah-olah ada burung bertengger di atas kepala, itu berarti begitu sangat khusyuk. Begitu sangat khusyuknya mereka mendengarkan daripada wajangan-wajangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis ilmunya. Ya ta'addab fi majlisih wa yu'azzimuhu fi mu'amalatih, dan memuliakannya di dalam bermuamalah. Di dalam bermuamalah kepada orang-orang yang berjasa terhadap kita. Walaysa ma'na hadha alla yukhalitu talib syekhahu idza qama ladayhi dalil. Alla yukhalif at-talib syekhahu idza qama ladayhi dalil alladhi yalzam al-masir ilaih. Dan bukan maknanya di sini bahwasannya ya, si talib itu tidak boleh menyelisih syekhnya. Talib itu ibaratnya adalah seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya, dibolak-balikkan sama gurunya itu sudah, pokoknya ini yang harus. Nah, ini doktrinnya seperti ini. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Adab-adab ini tadi, ya, adab-adab ini tadi bukan menunjukkan syekh itu adalah maksum dan pasti benar, bukan. Atau tidak boleh sama sekali untuk didebat, bukan. Al-adab ma'al syekh, adab bersama dengan syekhnya di saat hendak apa istilahnya melakukan munakosah, ya, munakosah secara ilmiah dengan bahasa-bahasa yang baik. Kalaupun istilahnya menyelisih daripada syekhnya, tetap dia mengambil apa yang menurutnya paling sahih dan rajih dari pendapat yang ada. Idza qama ladaihi dalil alim masir ilaihi, apabila tegak atas dirinya dalil yang mengharuskan dia untuk mengambilnya. Faqad warada an Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, tersebut dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, idza aradta an ta'rif khata' syaikhik fajalis ghairah, jika engkau ingin tahu akan ya kesalahan-kesalahan syekhmu, maka duduk pada yang lainnya. Kalau orang berguru hanya kepada satu syekh, ya, kepada satu syekh sudah ini, maka seolah-olah ya yang benar segala sesuatunya yang bersumber dari syekh tersebut, menjadi ya seperti kata dalam tempur, tidak tahu kecuali apa yang dikatakan oleh syekhnya. Jalis ghairah. Al-Imam Al-Bukhari memiliki guru jumlahnya sampai 1000 lebih, 1008 syekh. Ini Imam Bukhari 1000 lebih gurunya. Maka tentunya perkara ini yang perlu untuk diperhatikan. Artinya boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk menyelisi daripada pendapat syekhnya di saat memang ada sesuatu di situ, ya, dan dia dapatkan dalil yang menguatkan dan menyelisi daripada pendapat syekhnya, menguatkan apa yang dia ambil tersebut, tidak mengapa hal tersebut. Baik, yang kedua. Ini tadi yang pertama adalah adab-adab bersama dengan para ulama. Yang kedua, al-aqlu 'an syuyukh, wal asal fi thalabil ilmi. Mengambil ilmu langsung dari para masyayikh itu yang asal. Yang asal demikian dalam menuntut ilmu. Bukan mencukupkan dengan kitabnya dibaca atau tidak, atau mencukupkan dengan muhadharah-muhadharah yang sudah ditasjil, direkam, ya, rekaman-rekamannya. Itu bagus, bermanfaat, tetapi bukan itu asalnya. Itu hanya pendukungnya. Bukan itu yang intinya. Itu hanya sekedar apa, penopangnya. Al-akhdhu 'ani syuyukh wal asl fi thalabil 'ilm. Mengambil langsung dari masyayikh, itu asalnya dalam menuntut ilmu. Kalau seseorang dalam agama ini dia belajar secara autodidak, maka dia akan keluar dari mulutnya berbagai macam perkara-perkara yang menggelikan, ya, perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang ganjil, perkara-perkara yang syam sebutannya. Aneh. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar kepada para ulama. Dia belajar dengan autodidak. Banyak perkara-perkara yang mungkin salah dalam dia memahaminya dan sebagainya. Kemudian dia muncul berbagai macam gagasan-gagasan tersendiri, beristihad sendiri. Ini demikian. Muncul berbagai macam perkara-perkara yang aneh pada dirinya. Jadi al-afdhu 'ani syuyukh wal asl fi talabil 'ilm fayakhudhu talib 'anhum yusafihuhum wa yaqtabisu min hadiyihim wa samtihim idza kana mu'asiran lahum mudrikan li hayatihim. Ini yang asal. Seorang talib ilmu mengambil langsung dari masyayikh. Yusafihuhum yakni langsung musafahah, face to face. Musafahah yakni dengan di hadapan gurunya langsung. Dengan melihat langsung bibir dengan bibir. Dan yastafid, mengambil faedah, yang tapi saya yastafid, mengambil faedah bimbingan-bimbingan dan perilaku mereka. Bimbingan ini dari lisannya dan simah ini yakni dari apa, sikap-sikapnya. Bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, kemudian dari gerak-geriknya. Seorang syekh maka dia akan tampak dari berbagai macam perilaku-perilakunya, itu membawa kepada ilmu. Tampak dari gerak-geriknya itu sudah merupakan qudwah, teladan. Kita karena mu'asyiran lahum mudrikan li hayatihim, apabila memang semasa dengannya dan memang mendapati kehidupan mereka. Maka yang paling utama adalah rihlah untuk datang ke sana, datang kepada masyayikh, belajar duduk bersimpuh di hadapan mereka. Au ya'khud an kutubihim. Dan ini yang kedua, keadaan di mana tidak memungkinkan untuk bisa duduk di majelis mereka. Ya'khud an kutubihim wa musannafatihim, mengambil daripada kitab-kitab mereka dan karangan-karangan mereka. Wa yaqra fiha taliban al-istifadah wa tafahum. Maka dia membaca di kitab-kitab tersebut mencari istifadah dan mencari faedah dan tafahum, pemahaman. Ma'a ihsanidzan, dengan disertai husnudzan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini.